dan kedip tajam lirik matamu. Kau anggap diriku seperti burung dalam sangkar piaraanmu. Lagi-lagi, lagi-lagi dia. Lagi-lagi, lagi-lagi dia. Terima kasih.